pizza meskipun sakit. Sinaran silaukan aku dari pandangan. Ku tahu engkau putri raja, sedang ku hanya insan biasa. Tak mungkin istana akan ku janjikan. Sedangkan ku hanya tinggal di gubuk derita. Sedangkan ku hanya tinggal di gubuk.